Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang sejati yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bilisan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, oh akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari manusia tersebut untuk beribadah kepada-Nya. Dan tidaklah seorang akan maksimal dalam beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya, dan turunlah perkara dari langit ke bumi dengan hikmah agar kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu, agar kamu mengetahui seperti apa Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu ilmunya meliputi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dan Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Maha tahu apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Lalu setelah manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi manusia untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku saja. Setelah seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta, setelah seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala Maha Mengatur alam semesta, Maha Menguasai alam semesta, rahmat dan kasihannya begitu luas kepada hamba-hambanya, dan azabnya begitu pedih kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu seorang hamba akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara garis besar ada dua bentuk peribadatan kepada Allah. Ibadah yang merupakan imtitharul awamir, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, baik yang berkaitan dengan perintah yang mengharuskan, menjadikan perkara itu adalah perkara yang wajib, ataupun perintah yang sifatnya anjuran yang menyebabkan perkara tersebut menjadi perkara yang sunnah. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga bentuk peribadatan kedua adalah melaksanakan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan di sini hal-hal yang berkaitan yang Allah haramkan, larangan yang bentuknya mengharuskan, ataupun larangan yang sifatnya anjuran. Yang pertama disebut haram, yang kedua disebut makruh. Nah, salah satu bentuk perkara yang Allah haramkan adalah perkara liwat, perkara liwat, yaitu homoseksual, ya, menyukai sesama jenis. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, ini kemungkaran yang paling mungkar setelah kekufuran, ya, wal-iyadzubillah. Makanya tidak ada siksa Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang lebih dahsyat dibandingkan tatkala mengazab suatu kaum, yaitu kaum Lut, yang laki-lakinya mencintai sesama laki-laki, wanitanya menyukai sesama wanita. Ini kaum Lut, kaum Nabi Lut, ya, atau dikenal dengan kaum Sodom. Sodom nama tempatnya. Menurut sebagian ulama, di antara Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu posisinya berada tepat di Laut Mati. Ini yang akan kita bawakan beberapa ayat dan beberapa hadis, ayat dari Al-Quran, ya, dan beberapa hadis. Kenapa demikian? Karena ayat dari Al-Quran sangat jelas dan hadis-hadis Rasulullah SAW juga sangat gamblang, serta kita nukilkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ya, ayat yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Sebutkanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar tentang Lut alaihissalam, tentang Nabi Lut alaihissalam. Tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Atatunal fahisyata? Apakah kalian mengerjakan? Apakah kalian melakukan fahisyah?" Suatu hal, fahisyah itu dosa atau kemaksiatan atau kemungkaran yang berkaitan dengan, lebih cenderung kepada hasrat seksual, baik berupa zina maupun di sini homoseksual, menyukai sesama jenis. Atatunal fahisyata, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah didahului oleh suatu kaum pun sebelumnya dari umat manusia. Artinya kalian pelopor pertama kali terjadinya adanya tren homoseksual. Atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Iya. Kemudian di ayat setelahnya, apa bentuk fahisyanya? Apa bentuk kemungkarannya? Apa bentuk kezalimannya? Ya, semua kemaksiatan itu adalah zalim. Semua bentuk kemaksiatan itu adalah mungkar. Nah, apa sih bentuk kemaksiatannya? Di ayat setelahnya Allah mengatakan, innakum, karena kalian. Jadi Allah kasih alasan, kenapa? Innakum latatuna rijala syahwata min dunin nisa. Ini sebabnya. Kenapa Allah katakan kalian orang yang pertama kali di muka bumi ini melakukan kemungkaran, melakukan fahisyah, kemungkaran yang berkaitan dengan hasrat seksual yang tidak pada tempatnya. Karena hasrat seksual apabila diletakkan pada tempat yang halal, maka dia adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Wa fi budhi ahadikum shadaqah. Dan terkala kalian meletakkan hasrat seksual pada tempat yang halal, istri-istri kalian, maka di situ ada pahala yang nama seperti sedekah. Itu adalah sedekah. Ya, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayati aluna syahwatahu wa yakun lahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah seorang melampiaskan hasrat seksualnya pada istrinya itu ada pahala? Kata Rasulullah, "Araitum law wada'a fil haram akana 'alaihi wizrun?" Ya. Bagaimana menurut kalian kalau dia letakkan hasrat seksualnya kepada hal yang haram yang bukan istrinya, apakah dia berdosa? Iya. Demikian juga kalau dia letakkan di tempat yang halal, maka di itu ada pahala. Di situ ada pahala. Di sini Allah sebutkan, kenapa kaum Lut melakukan fahisyah? Orang yang pertama kali, kaum yang pertama kali melakukan fahisyah, kemungkaran atau dosa yang berkaitan dengan hasrat seksual, penyimpangan seksual pertama kali, ini bentuknya. Innakum, ini alasannya, karena kalian. Inna, karena kalian. Ya. Mendatangi laki-laki sebagai syahwat. Min dunin nisa, bukan wanita. Bal antum qaumun muslimun, dan kalian orang-orang yang melampaui batas. Karena Allah kasih batasan yang namanya hasrat seksual itu hendaklah diletakkan kepada tempat yang halal, kepada istri, bukan kepada sesama jenis. Ya, ini Allah kata ini alasannya. Jadi bukan na'udzubillah perkara ini bukan sekedar kejadian ya. Kejadian yang mungkin ada orang khilaf, ya, kemudian terjatuh dalam kemaksiatan, bukan sekedar itu, tapi yang dihadapi oleh kaum muslimin ini fitnah. Yang Rasulullah SAW katakan, du'at, nanti suatu saat du'at ala abwaabi jahannam, dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Jadi ini sudah bukan cuma ada kejadian satu kasus, dua kasus, bukan. Tapi di sini ada bentuk penggalangan opini. Ya, di sini ada bentuk mengajak kepada suatu gerakan, movement, harakah, yaitu pergerakan untuk menganggap LGBT atau homoseksual ataupun lesbian ini perkara yang lumrah, yang harus diterima oleh kaum muslimin. Ini yang na'udzubillah. Ya, karena kalaupun seandainya ada terjadi seorang melakukan kemaksiatan, apapun kemaksiatannya, lalu dia merasa bersalah, berdosa, dia bertobat, ada harapan kebaikan. Tapi tatkala suatu saat yang namanya kemaksiatan itu dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi legal, sehingga menjadi lumrah, wah ini tunggu saatnya Allah SWT akan mengazab kita sebagaimana azabnya kaum Lut. Jadi Allah katakan, kalian melakukan fahisyah, penyimpangan seksual, itu bukan karena kalian ingin memperkosa. Karena sebagian orang yang tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab, ya, tapi ingin melegalkan LGBT dengan berdalil Al-Quran. Kata mereka, saya dengar sendiri, kata mereka, Allah mengazab kaum Lut itu bukan karena penyimpangan seksual, bukan karena mereka senang laki-laki, tapi atau bukan karena perempuannya senang perempuan, bukan. Kata mereka, dikarenakan mereka hendak memperkosa tamunya Nabi Lut, yaitu malaikat. Padahal kalau kita lihat alur ayat dan Allah SWT menyebutkan alasan-alasannya ini, kenapa kalian itu diazab? Karena kalian melakukan fahisyah, karena kalian melakukan penyimpangan seksual. Dari sisi apa? Karena kalian mendatangi laki-laki, laki-laki mendatangi laki-laki. Ini alasannya. Innakum lata'tuna rijal, karena kalian mendatangi laki-laki, melampiaskan hasrat seksual kalian. Min duni nisa, bukan pada perempuan. Ya lihat, bukan pada perempuan. Kalau sekiranya karena perkosaan, kalau sebutkan karena perkosaan, dan perkosaan itu bukan tertuju sesama laki-laki saja, tetapi kepada perempuan pun itu ada hakikat perkosaan. Tapi bukan itu yang Allah SWT inginkan. Yang Allah SWT sebutkan, kenapa dikatakan seks homoseksual atau penyuka sesama jenis itu fahisyah, penyimpangan seksual, karena sudah keluar dari alur. Innakum bal antum kaum muslimun, dan kalian melampaui batas. Allah sudah kasih batasan. Allah sudah kasih batasan yang halal, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, itu yang halal. Bukan laki-laki menikahi laki-laki, bukan laki-laki mendatangi laki-laki, bukan perempuan mendatangi perempuan. Wa ma kana jawab qaumihi, lihat apa jawab kaum Lut tatkala Nabi Lut menegur mereka, wahai kaumku, kalian ini orang-orang yang melampaui batas karena kalian melampiaskan hasrat seksual tidak pada tempatnya. Kenapa tidak di tempatnya? Karena kalian melampiaskan hasrat seksual kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Bukan kepada wanita, Allah sebutkan di sini. Terus kaumnya mengatakan, "Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Dan apa kata jawaban kaumnya? "Akhrijuhum min qaryatikum." Keluarkan Nabi Lut dan para pengikutnya. Keluarkan. Keluarkan mereka dari negeri Sodom. Kenapa? Innahum unasu yatatahharun. Karena mereka adalah orang-orang yang sok suci. Ya, lihat, kaum Lut, kaum Sodom itu mengatakan Nabi Lut yang mengajak bahwasanya hendaklah seorang itu melampiaskan hasrat seksualnya pada hal yang Allah halalkan, pada hal yang Allah halalkan, yaitu pada istri-istri yang yang sah, ya, pada istri-istri yang sah. Ya, kata mereka, tatkala Nabi Lut mengajak, ya, mengajak kepada perkara-perkara tersebut, apa kata mereka? Innahum unasu yatahharun. Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Nabi Lut dan para pengikutnya dikatakan sok suci. Jadi orang yang normal dikatakan orang yang sok suci, karena mereka orang kotor. Iya. Karena mereka orang yang kotor. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Istrinya pengkhianat. Kanat minal ghabirin. Maka istrinya tertinggal dan diazab bersama orang-orang yang diazab. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami hujani dengan hujan bebatuan dan petir serta halilintar. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana hukuman Allah bagi orang-orang pendosa. Ini di surat Al-A'raf. Di surat Hud Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-69 dan seterusnya. Surat Hud. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama qala salam fama labita an ja'a bi ijrin hanin. Dan telah datang kepada Nabi Ibrahim utusan kami, yaitu para malaikat, menjelma seraya membawa kabar gembira. Seraya membawa kabar gembira kelahiran anak dari istrinya Sarah, sudah usia hampir 100 tahun, 80 tahunan. Ya, lebih. Dikabarkan gembira bahwasanya akan lahir dari situ Nabiullah Ishaq alaihissalam. Qala salam. Dia ucapkan salam. Ya. Malaikat tersebut mengucapkan salam sejahtera. Keselamatan kepada Nabi Ibrahim, dibalas dengan salam oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dihidangkanlah anak sapi panggang. Ya, anak sapi panggang. Falamma ra'a aydihum la tisilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qala takhaf inna ursilna ila qaumil Lut. Ya. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kok mereka dikasih anak sapi panggang yang lezat, tidak makan, ya, tidak mau, pasti ada sesuatu. Akhirnya Nabi Ibrahim agak sedikit takut. Kata malaikat, la takhaf, jangan khawatir, kami ini malaikat yang Allah utus kepada kaum Lut. Ya, malaikat gak kepingin makan, ya, tidak ada hasrat untuk makan atau minum. Wa imra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara' Ishaq Yaqub. Dan istrinya dalam keadaan berdiri, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, lalu tertawa setelah mendengar kabar gembira dari kami, dari para malaikat tersebut, dengan kelahiran anak yang namanya Ishaq, dan dari Ishaq lahir keturunan yang berikutnya Nabiullah Yaqub, dan seterusnya Nabiullah Yusuf, dan seterusnya cikal bakal Bani Israel dari Nabiullah Yaqub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib. Kemudian dia berkata, duhai kiranya aku akan lahir padahal aku sudah tua renta, dan suamiku juga telah tua juga. Ini sesuatu perkara yang sangat ajaib. Malaikat berkata, atajabina min amrillah. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah engkau terheran-heran dengan kekuasaan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahan atas kalian wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha mulia. Falamma dhaaba Ibrahim ar-ra'u wa ja'a busra yujadiluna fi qaumi Lut. Dan tatkala hilang rasa takut. Wah, sudah tahu bosnya ini bukan orang macam-macam. Bosnya ini adalah malaikat. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat familiar dengan namanya malaikat. Sehingga beliau tidak takut. Yujadiluna fi qaumi Lut. Lalu Nabi Ibrahim itu mendebat kami. Mendebat siapa? Mendebat malaikat. Didebat, diajak diskusi malaikat perihal kaum Lut. Disebutkan dalam tafsirnya Nabi Ibrahim menginginkan bahwasanya azab itu ditunda. Sabarlah dulu, barangkali mereka itu dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebutkan di sini, Inna Ibrahim lahalimun awwahum muni. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat lembut. Ya. Nabi yang sangat lembut. Ya, awwahum muni. Dan selalu bermunajat kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah. Lalu malaikat berkata, Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad ja'a min rabbik, wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Nabi Ibrahim, sudahlah, tidak usah didebat masalah ini. Tidak usah didebat. Sudah ada ketetapan dari Allah, sudah ada ketentuan dari Allah, telah datang perkara dari Allah. Dan azab Allah Subhanahu wa taala itu azab yang tidak bisa ditolak. Tidak ada yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Ini bukti yang berikutnya bahwasanya kenapa azab menimpa bukan karena mereka ingin memperkosa malaikat. Ya, sebagaimana orang-orang yang berhati iblis, ya, yang mengatakan, yang melegalkan, yang membenarkan perkara LGBT ini berdalih dengan Al-Quran. Berdalih dengan Al-Quran bahwasanya Allah mengazab karena malaikat itu ingin diperkosa kaum Lut. Jadi karena faktor perkosaan. Padahal di sini lihat urutannya. Malaikat itu datang ke siapa dulu? Datang ke Nabi Ibrahim dulu sebelum ke kaum Lut, sebelum ke Nabi Lut. Ya. Itu sudah ada planning untuk mengazab, ketetapan untuk mengazab. Kenapa? Karena melakukan apa? Mereka mendatangi hasrat seksualnya tidak pada tempatnya, karena penyimpangan hasrat seksual. Allah katakan fahisyah. Fahisyah itu penyimpangan hasrat seksual. Ya. Meletakkan syahwatnya tidak pada tempatnya, itu fahisyah. Ya. Di sini itu Allah azab gitu. Jadi Nabi Ibrahim sempat mendebat, kenapa di situ ada Nabi Lut, di situ ada orang yang soleh. Malaikat katakan, kami tahu di situ ada orang yang soleh. Kami akan selamatkan Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan pengikutnya, dan kami akan mengazab sisa-sisa kaum pendosa tersebut. Ya, jadi sudah ada sebelum datang ke sana, sebelum mereka kepingin memperkosa, sudah ada ketetapan untuk mengazab. Kenapa? Karena mereka itu mungkar perbuatan mereka. Apa itu? Mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Waliyadu billah. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wadhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun asib. Dan tatkala setelah mereka bertandang ke Nabi Ibrahim, ya, lalu mereka pergi ke Nabi Lut, beda negeri, tapi tidak terlalu jauh, ya, maksudnya masih kisaran beberapa kilo saja, beberapa kilometer. Ini kalau Nabi Ibrahim itu lebih ke utara lagi, Haran. Ya, kalau Sodom ini yang ada di Laut Mati. Dia Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pamannya Nabi Lut. Lalu datanglah malaikat tadi yang dari bertandang ke Nabi Ibrahim, lalu dia datang ke Nabi Lut. Lalu Nabi Lut merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena ini pasti akan jadi masalah. Kenapa? Sosok malaikat tersebut tampan rupawan, ya, yang membuat kaum Lut itu ngences-ngences, ngiler melihat malaikat tersebut. Wah. Ini Apa kata beliau? Walamma ja'a rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun nasib. Kata Nabi Lut, ya Allah, ini adalah hari yang penuh malapetaka. Ya, bagaimana aku harus melindungi para tamuku yang mulia ini? Wa ja'ahu qaumu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at. Lihat ini. Ini dalil yang paling jelas, wahai para iblis. Ya. Wahai iblis-iblis yang berwujud seperti manusia. Ini dalil yang jelas bahwasanya Allah mengazab kaum Lut bukan karena pengin memperkosa malaikat, bukan pengin karena memperkosa tamu Allah, tamu Nabi Lut dan tamu Nabi, bukan itu. Lihat di sini. Allah sendiri katakan, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'u qaumu yura'una ilaihi." Lalu datanglah kaum Lut. Kaum Lut ke rumah Nabi Lut. Yura'u, bersegera ke situ dia. Bersegera mendatangi karena dengar berita. Itu istrinya membocorkan. Istri Nabi Lut membocorkan bahwasanya ada dua laki-laki tampan rupawan. Ayolah ke sini, ini kalian pasti akan terpesona. Kalian pasti kepingin. Datang. Datang mereka. Datang. Apa kata Allah? Wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at. Dan sebelumnya mereka telah melakukan kemungkaran. Jadi sebelum kepingin terhadap, sebelum melampiaskan hasrat kepingin, ada keinginan, ada hasrat melampiaskan kepada Nabi, kepada malaikat tersebut, mereka itu sudah mungkar duluan sebelumnya. Lihat, wa min qablu, dan sebelumnya mereka telah melakukan kemungkaran. Apa itu kemungkarannya? Innakum lata'tunal fahisyata. Innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunisa. Karena kalian melakukan penyimpangan seksual. Apa itu? Melampiaskan hasrat seksual tidak pada tempatnya. Ya. Tempat buang hajat kalian letakkan itu. Ya. Di mana akal kalian? Di mana hati nurani kalian? Innakum qaumun musrifun, kalian memang orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Sebelumnya kalian itu sudah mungkar, sebelum ada keinginan melampiaskan hasrat kepada malaikat itu sudah mungkar duluan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan pas ketemu malaikat, bukan. Jadi memang sebelumnya kalian itu sudah mungkar. Sebelumnya kalian itu sudah bejat. Iya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, itu anak-anakku, putri-putriku. Iya. Putri-putriku. Putri-putriku, kalian bisa nikahi. Hunna atharu lakum, mereka itu lebih suci untuk kalian. Suci untuk kalian. Kita melampiaskan hasrat kisah seksual kita kepada istri yang sah, suci. Iya. Pada tempatnya suci. Iya. Bukan pada tempat buang hajat, itu najis. Ya kan, lihat Allah katakan suci. Putri-putriku itu kalau kalian nikahi, kalau kalian lampiaskan hasrat seksual kepada mereka, sebagian ulama mengatakan putri di sini bisa jadi putri kandung. Iya. Kalau mereka mau bertobat, mau mereka melampiaskan, silakan nikahi. Atau putri-putri secara umum, pengikut Nabi Lut, lampiaskanlah hasrat seksual kepada wanita, kata Nabi Lut. Ini alasannya. Ya, jadi yang didebat oleh Nabi Lut, yang Allah sebutkan dan Nabi Lut sebutkan, mereka ini saksi sejarah. Yang Nabi Lut sebutkan, bukan jangan kalian memperkosa, bukan. Ya, bukan itu masalahnya, tapi kalian melampiaskan kepada laki-laki itu jadi masalah. Sebelumnya kalian sudah mungkar. Ini ada anakku, putri-putriku. Kenapa tidak? Dia sudah cantik dan lain sebagainya. Bagus, akhlaknya bagus, fisiknya cantik jelita. Kenapa tidak mau? Hunata lebih suci lagi. Ya, lihat. Ini, lihat sini. Bukan memperkosa. Masa iya Nabi Lut mengatakan, silakan perkosa putri-putriku? Bukan kan? Masuk akal tidak? Seorang Nabi mensilahkan, silakan perkosa putri. Bukan. Tapi nikahilah putri-putriku. Lampiaskanlah hasrat tersebut kepada wanita-wanita. Iya. Hunna ataharu lakum. Iya. Fattakullaha, bertakwalah kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasid. Bertakwalah kepada Allah, janganlah kalian hinakan tamuku ini. Malu aku. Iya. Aku malu punya kaum betapa bejatnya. Alaysa minkum rajulur rasid? Adakah di antara kalian orang yang ada akalnya? Iya. Orang yang ada akalnya. Nabi Lut katakan ini orang yang melampiaskan hasrat seksualnya kepada sesama jenis, ini enggak ada akalnya. Tidak ada akalnya dan tidak ada hati nuraninya. Apalagi imannya tidak ada. Gelap itu hatinya sudah. Hatinya sudah sangat hitam, legam. Tidak ada cahaya keimanan. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Apa kata kaumnya? Lihat. Pengakuannya sendiri. Mereka ngaku sendiri. Bukan kami ingin memperkosa, bukan. Ya, jadi wahai manusia yang berhati iblis. Lihat, pengakuan kaum Lut sendiri. Qalu laqad alimta wahai Lut. Orang yang mengaku Nabi. Wahai Nabi. Kata kaum Lut. Ya. Laqad alimta, engkau sudah tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Wahai Nabi Lut. Jangan pura-pura tidak tahu. Engkau sudah tahu. Malana fi banatika min haq. Engkau sudah tahu. Kami tidak ada kepingin sama yang namanya perempuan. Ya, lihat. Ini alasannya. Kami sudah ada, tidak ada hajat lagi. Ya, enggak hidup barang itu dengan yang namanya perempuan walaupun cantik jelita. Enggak ada kepingin sama sekali. Mau dia sedemikian cantiknya, mau sedemikian seksinya, enggak ada sama sekali. Keinginan tidak ada sama sekali. Malana fi banatika min haq. Enggak ada kami suka sedikit pun, tidak ada suka. Ya, lihat. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan engkau sudah tahu wahai Lut, apa yang kami inginkan? Siapa? Laki-laki yang kami inginkan. Iya. Najis tersebut yang kami inginkan. Najis kan? Iya. Qala. Iya. Jadi pengakuan kaum Nabi Lut sendiri kepingin laki-laki. Iya. Bukan kepingin memperkosa, kepingin laki-laki, dan kami tidak kepingin perempuan sama sekali. Enggak ada hasrat. Tidak ada hasrat sama sekali. Ya, lihat. Ayat-ayat Allah demikian jelasnya. Ayat-ayat Allah demikian jelasnya. Kenapa dipelintir-pelintir lagi? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Sedih sekali. Malu alang kepalang Nabi Lut kepada tamunya. Semestinya kan tamu itu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, tamu kita itu harus kita hormati, harus kita jaga dan harus kita lindungi. Itu adab manusia dari semua jenis, baik yang kafirnya maupun mukminnya, yang namanya tamu itu dihormati. Maka dalam apalagi seorang nabi, ya, apalagi seorang nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana yu'minu billahil akhir, mangkana yu'minu billahil yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Dia jaga. Jadi tamu kita harus kita jaga. Qalu ya Lut inna rusul rabbik la yasiru ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idu mustubuh alaysa subuh bi qarib. Wahai Lut, kata Nabi, kata malaikat, kami ini utusan Allah, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa memotret kami dan engkau. Maka bergegaslah untuk keluar malam hari dan jangan menoleh seorang pun di antara kalian, Lut dan pengikutnya, kecuali istrimu. Karena istrimu itu akan mendapatkan azab sebagaimana akan menimpa mereka. Dan engkau tahu bahwasanya subuh itu tidak akan lama lagi. Iya. Waktunya subuh dan subuh tidak akan lama lagi. Azab akan datang. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyah safilaha. Dan tatkala datang azab kami, kata Allah, ja'alna 'aliyah. Kami jadikan atasnya safilaha. Jadi negeri mereka itu diangkat oleh malaikat. Ya. Setelah diangkat dibalik. Ja'alna 'aliyah, yang sebenarnya atas itu bagian bawah. Ja'alna 'aliyah safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjilin mandud. Ya, dan kami hempaskan ke bumi. Dan kami timpakan batu-batu dari neraka jahanam. Wah, batu kan membakar itu. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin bibaid, dan semua ditandai dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak jauh dari orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian itu di surat Hud, di surat Al-Hijr, di surat Al-Hijr. Qalu inna, di surat Al-Hijr ayat 58 dan seterusnya. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in illa muratahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kata malaikat, kami ini diutus kepada kaum pendosa, kaum yang bejat, kaum pendosa, para penyuka sesama jenis. Dan kami akan mengazab kaum tersebut kecuali keluarga Lut, kecuali pengikut Lut, dan kami akan selamatkan mereka semuanya kecuali istrinya. Kami telah tetapkan dia ikut bersama orang-orang yang diazab, yang ditinggalkan. Falamma jaa ala Lutin al-mursalun, dan tatkala datang malaikat utusan Allah tersebut kepada kaum Lut, kepada keluarga Lut, qala innakum qaumun munkarun. Nabi Lut berkata, kalian, saya tidak kenal siapa kalian, dan sangat tidak familiar saya melihat kalian. Kalian pasti orang asing. Apa kata malaikat? Balji'na kabimakanu bihi fihi yamtarun. Ya, lihat di sini. Ini alasan yang ketiga. Bahwasanya kenapa mereka diazab? Karena mereka bejat, melakukan penyimpangan seksual, penyuka sesama jenis. Apa kata malaikat? Balji'na kabimakanu fihi yamtarun. Kami datang kepadamu wahai Nabi Lut, dikarenakan apa yang telah mereka perbuat. Nah, lihat. Apa yang telah mereka perbuat? Yaitu laki-laki datang laki-laki, perempuan datang perempuan. Bukan karena mereka mau memperkosa, bukan. Wa atainaka bil haqq wa innal shadiqun. Kami datang kepadamu dengan hak, dan kami ini adalah orang yang benar. Wa asri bi ahlika biqit'in minal laili wattabi' adbarhum wala tabi' adbarhum. Ya. Maka wahai Nabi Lut, berangkatlah malam hari dengan keluargamu dan pengikutmu. Ya, dan janganlah menoleh salah seorang di antara kalian. Kemudian wa qadaina ilal amra ana dabir haula maqtuum musbihin. Ya. Kemudian kami tetapkan urusan azab tersebut akan tiba subuh. Sementara Nabi Lut dan pengikutnya sudah keluar dari negeri tersebut pada malam hari. Kemudian Allah sebutkan di situ tentang bagaimana Nabi Lut khawatir bahwasanya mereka akan melampiaskan hasrat seksualnya kepada tamu-tamunya. Lalu sama seperti tadi ayatnya, ini tamuku, jangan kalian buat permalu aku, bertakwalah kepada Allah. Artinya sampai tamuku pun harus kalian begitukan. Luar biasa kalian ini, tidak ada akalnya kalian ini. Lalu lihat Nabi Lut dengan kasih sayangnya kepada kaumnya, haula ibanati in kuntum fa'ilin, wahai kaumku, ini anak-anakku, anak-anak perempuanku, putri-putriku, silakan kalian lampiaskan hasrat seksual kalau kalian mau, nikahi mereka dan silakan kalian lampiaskan. Iya, ya lihat. Silakan kalian lampiaskan. Apa iya kalau maksudnya memperkosa? Masa Nabi Lut kita silakan perkosa putri-putriku, masuk akal tidak? Iya. Sudah berhati iblis, ngomongnya mabuk lagi. Sudah hati terbuat dari tempelan-tempelan kotoran iblis, kemudian ngomongnya sambil ngelantur-ngelantur. Iya. Ini seperti itu. Ya, jadi na'udzubillah membela, lihat, membela kemungkaran dengan berdalil dengan Al-Quran, na'udzubillah. Ya, ini mereka itu pengen memperkosa, apa iya masuk akal? Mana akal kalian? Masa Nabi Lut mengatakan silakan perkosa putri-putriku? Bukan, maksudnya normallah kalian, bertobatlah kalian. Kalau kalian sudah bertobat, nikahilah putri-putriku. Ya, lampiaskan hasrat seksual pada tempatnya, jangan melenceng. Ya, orientasinya jangan sesat. Ini coba lihat di sini. Itu alasannya. La amruka innahum la fi saqratim ya'mahun. Apa kata Allah SWT? Allah berfirman, la amruka innahum la fi saqratim ya'mahun. Allah bersumpah, duhai kiranya, sesungguhnya mereka itu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Mabuk apa? Mabuk hasahwat yang bejat itu tadi. Iya. Luar biasa. Mabuk dalam kemaksiatan, bergelimangan kemaksiatan, yaitu melencengkan hasrat seksualnya tidak pada tempatnya. Mabuk dan buta. Iya. Hilang hati nurani. Fa'akhadnahum shayhatu musyriqin. Datanglah teriakan yang sangat kuat yang memecahkan gendang telinga mereka menjelang siang waktu subuh. Ya, satu. Faj'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian kami jadikan bagian atas negeri tersebut menjadi bagian bawah, diangkat negerinya lalu dibalik. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani, tidak cukup itu azabnya. Allah lengkapi dengan dihujani dengan batu-batu dari api neraka. Wah, dahsyat itu. Tidak cukup dengan teriakan yang memecahkan gendang telinga, tidak cukup dengan sambaran petir, tidak cukup dibalikkan negerinya, sampai harus dibakar itu negeri. Bakar. Dibakar dengan batu api neraka jahanam. Luar biasa. Ada azab yang seperti ini. Innaha labisabilin mukim. Tempat mereka itu di tempat kalian melintas, kata Allah SWT. Tempat kalian melintas. Ya. Li'ila fi Quraisy. Ilafim rihlatash kita'i wassayif. Ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan dagang. Ketika musim dingin, mereka ke selatan. Ketika musim panas, mereka ke utara. Dan kaum Lut itu kalian lintasi negerinya. Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin. Itu sebagai tanda pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Anbiya. Wa najjaynahu. Najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa abnalahu Ishaq wa Yaqub nafilatan. Wa kullan ja'alna salihin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa ahayna ilaihim fi'l khairat wa iqamat salat wa ita'a zakat wa kanu lana 'abidin. Wa Lutan atayna hukman wa 'ilman wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith. Innahum kanu qauman sawin fasiqin. Di surah Al-Anbiya ayat 174. Dan Nabi Lut, kami telah berikan kepada dia hukum. Ya. Kami telah berikan kepada dia ilmu. Dan kami selamatkan dia dari masyarakat kaum yang mengerjakan perkara yang menjijikkan. Khaba'is, kata Allah. Innahum kanu qauma sawin fasiqin. Mereka itu kaum yang bejat, yang fasik, yang melampaui batas. Di surat Asy-Syu'ara, ini menunjukkan bukan perkara yang sepele, sampai Allah sebutkan di dalam beberapa surat. Menunjukkan ini perkara yang serius. Di dalam surat Asy-Syu'ara, mulai dari ayat 180. 160. Kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Idh qala lahum ahum Lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha atiun. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ata'tuna adh-dhukrana minal alamin. Wa tadruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Lihat. Ya, dalil yang keempat. Dalil yang keempat akan terang benderang bagi orang yang Allah bukakan mata hatinya, yang masih ada hati nuraninya, masih ada secercah cahaya iman. Alasan kenapa kaum Lut diazab bukanlah karena semata-mata mereka ingin memperkosa itu malaikat, bukan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160 dan seterusnya itu tepatnya ya 162 dan seterusnya, fattaqullaha atiun. Nabi Lut berpesan, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah. Wa ma as'alukum, aku tidak minta kepada kalian, kalian memberi upah kepadaku. Upahku ada pada Allah SWT. Apa bentuk hal yang harus ditaati wahai Nabi Lut? Apa bentuk ketakwaan kepada Allah? Ya, Nabi Lut ingatkan, ata'tuna dzukrana minal alamin. Ini yang jadi masalah. Di sini kalian yang membuat tidak taat kepada Allah. Di sini kalian tidak patuh kepada Allah. Ata'tuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki minal alamin? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Lalu kalian tinggalkan. Kalian datangi laki-laki Ya. Kalian melampiaskan hasrat seksual kepada laki-laki dan kalian tidak pedulikan. Kalian tinggalkan pasangan-pasangan kalian. Lihat. Yang Allah telah ciptakan laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Itu sunnatullah. Fitrat Allah, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadaruna ma khalaqalakum min azwajikum, kalian tinggalkan. Kalian datangi laki-laki, perempuan kalian tinggalkan. Padahal itu adalah pasangan kalian, kata Nabi Lut alaihissalam. Lihat sini. Lihat ini alasannya kenapa diazab itu karenanya. Karena kalian mendatangi laki-laki, kalian tinggalkan itu perempuan. Iya. Bal antum qaumun adun. Kalian ini memang kaum yang melampaui batas. Melampaui batas. Yang bejat, yang menyimpang hasrat seksualnya. Marah mereka. Qalu la illam tantahi ya Lut la takuna minal mukhrajin. Wahai Lut, kalau engkau tetap ngotot, sok suci, sok bersih, pengen tetap memaksakan keyakinanmu bahwasanya laki-laki harus dengan perempuan, perempuan harus dengan laki-laki, tidak boleh menyimpang, laki-laki itu kan hak kami, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kan tidak mengganggu engkau. Tetapi tidak bisa, Nabi Lut enggak bisa. Nabi Lut adalah utusan Allah. Allah menghendaki apa? Laki-laki mendatangi perempuan, bukan laki-laki mendatangi laki-laki. Ya. Mereka bisa berhujat. Ya. Kan tidak mengganggu engkau, tidak mengganggu privasimu. Kami kan sibuk sendiri, di kamar kami sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa kebebasan tanpa kendali. Kebebasan ada aturannya. Ya. Nanti semua orang akan mengatakan, narkoba kan enggak ada yang mengganggu. Saya mati-mati sendiri, saya konsumsi-konsumsi sendiri. Berarti jangan dijerat kasus pemakaian narkoba. Enggak boleh itu narkoba kecuali pengedar. Kalau pakai sendiri ya enggak apa-apa, sampai mati pun enggak ada apa-apa. Iya. Lihat iblis menari-nari di pikiran mereka. Iblis menari-nari di pikiran mereka. Qalu la ilam yan tantahi, kalau engkau terus-terusan mengajak seperti itu, wahai Lut, engkau kami usir. Ya. Engkau kami usir. Qara inni li'amalikum minal qalin. Ketahuilah wahai kaumku, aku itu terhadap apa yang kalian lakukan tidak ikut-ikutan. Dan aku tinggalkan apa yang kalian lakukan. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya. Ini coba sebelum kedatangan malaikat sudah seperti itu pesan Nabi Lut alaihissalam. Sebelum kedatangan malaikat, sebelum katanya, kata manusia yang berhati iblis tersebut, sebelum katanya pengen memperkosa malaikat, sudah dipesankan oleh Nabi Lut sudah jauh-jauh hari, ini amal rusak, ini bejat, ini penyimpangan seksual, sudah dipesankan. Ini kotor, ini najis, ini melampaui batas. Ungkapan-ungkapannya sudah seperti itu. Ini dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Lut berdoa? Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku atas apa yang mereka lakukan. Ya. Sebelum ada memperkosa, masih suka sama suka. Masih suka sama suka. Tapi Nabi Lut berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku. Ya, ini penting, ikhwan. Kita harus berdoa kepada Allah. Nabi Lut saja berdoa kepada Allah untuk minta diselamatkan dari penyimpangan seksual. Walaupun kita tahu betapa najisnya penyimpangan seksual laki-laki kepingin laki-laki. Betapa bejatnya, kita tahu itu. Tapi penting untuk kita berdoa bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Bahwasanya kekuatan iman itu di tangan Allah. Bahwasanya keteguhan hati di tangan Allah. Berdoa Nabi Lut. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah dan keluargaku dari perbuatan tercela yang mereka lakukan. Jadi kita juga harus berdoa untuk diselamatkan daripada kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Lut. Ya. Paling tidak apa? paling tidak ada pengingkaran di hati kita. Bukan malah ikut-ikut membela, na'udzubillah. Betapa hebatnya iblis masuk ke dalam hati-hati mereka. Rabbina jini wa ahli mimma ya'malun, fanajjayna wa ahlahu ajma'in. Dan kami selamatkan dia dan keluarganya semuanya, kecuali istrinya itu tertinggal, ditinggalkan. Kemudian kami hancurkan, binasakan kaumnya. Wamtarna 'alaihim mataran fasa'a matarul mundarin. Dan kami hujani dengan batu-batuan dari neraka jahanam. Betapa jeleknya hujan tersebut. Tsumma dammarnal akharin. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka wal azizur rahim. Kemudian di surat An-Naml terus ayat mulai ayat 54. Walutan idz qala liqaumihi atatunal fahisata wa antum tubsirun. Dan ingatlah tatkala Nabi Lut bersabda kepada kaumnya, wahai kaumku, apakah kalian mendatangi fahisyah, penyimpangan seksual tersebut, kejahatan seksual tersebut? Allah katakan kejahatan seksual. Iya. Allah katakan kejahatan seksual. Iya. Wa antum tubsirun, kalian itu punya otak, punya akal. Ya, lihat, seakan-akan kalau melakukan seperti itu berarti tidak dipakai itu otak dan akalnya. Ya. Jadi Allah ciptakan itu sesuai dengan hikmah, ya, sesuai dengan hikmahnya. Ya, kenapa laki-laki dipasangkan dengan perempuan? Ya. Ada hikmahnya. Ya. Kenapa tangan itu dua saja cukup bagi manusia? Ya, ada hikmahnya. Sebagaimana kenapa laki-laki tertarik dengan perempuan? Ya, hikmahnya yang besar. Ya, ini terlepas dari sedikit makan penyakit. Saya tidak berbicara masalah penyakit-penyakitan. Saya berbicara firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dengan firman Allah saja tidak tergoyang, enggak usah diharapkan lagi, itu berarti hatinya sudah mati. Iya. A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ya, lihat. Ini ayat yang kesekian yang menunjukkan bahwasanya Allah mengazab kaum Lut bukan semata-mata karena mereka hendak memperkosa tamunya Nabi Lut, tapi karena penyimpangan seksual. Lihat sini. Jauh sebelum datang malaikat, Nabi Lut sudah berpesan kepada kaumnya. Wahai kaumku, kalian melakukan penyimpangan seksual, kejahatan seksual. Iya. Padahal kalian itu punya otak. Kenapa tidak dipakai otaknya, wahai kaumku? Kemana akal kalian? Kenapa aku berkata seperti itu? A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dun nisa. Karena kalian mendatangi laki-laki dalam melampiaskan hasrat seksualnya. Itu dikatakan kaum Nabi Lut bentuk perwujudan tidak ada otaknya, tidak pakai akal. Ya. Bal antum qaumun tajhalun. Ya. Bahkan kalian itu kaum yang jahil, yang dungu, kata Nabi Lut. Sudah jengkel Nabi Lut. Ya. Dari ucapan yang lemah lembut, yang baik-baik, tidak masuk juga. Ditegaskan oleh Nabi Lut. Inilah apa yang kalian lakukan. Ya. Ini bukan semata-mata karena ingin memperkosa. Ya. Jelas ayatnya, karena penyimpangan seksual itu. Makanya Nabi Lut katakan, kalian itu mana otaknya, mana akalnya? Bahkan kalian ini kaum yang dungu. Ya, dungu itu. Fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala Lut. Dan apa kata jawaban kaumnya? Keluarkan ini Lut dan keluarganya dari kampung kalian, dari negeri kalian. Innahum unasu yataharun. Ini orang-orang yang sok suci. Jadi Nabi Lut dan kaumnya yang mengajak kepada fitrah, yang mengajak kepada garis yang lurus, ya, yaitu laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Ini orang yang sok suci, ya, ini orang yang sok suci. Ya, lihat. Fanajainahu ahlau ilam ra'tahu qaddarnaha min al-ghabin wa amtarna alaihim mataran fasaa'a matar al-mundarin qul hamdulillahi wa salaamun 'ala ibadil ladzina istafa Allah khairun amma yusyrikun. Kemudian di surat Al-Ankabut Walutan idh qala liqaumihi ayat 28 Walutan idh qala liqaumi innakum lata'tunan Walutan idh qala liqaumi innakum lata'tunal faishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin A'innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar Fama kana jawabakum illa an qalu atina bi'adzabillahi in kuntum minas sadiqin Qala rabbin surni 'alal qawmil mufsidin Walamma ja'a rusulna Lut wa lamma ja'a rusulna Ibrahim wal busra qalu inna muhliku ahli hadzal qarya inna ahlakanu dhalimin Qala inna bi Lutan qalu nahnu a'lamu bima fiha anajjanna wa ahlahu illa man kanat minal ghabirin Walamma anja'a rusulna Lutan tiabi madaqa min dar'a wa qawla takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin inna munziluna 'ala ahli hadzal qarya rijzan minas sama'i wa kanu yafsuqun Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaum ya'qilun. Ini yang ketujuh yang menunjukkan bahwasanya Allah mengazab kaum Lut bukan semata-mata ingin memperkosa tamunya Nabi Lut. Bahwasanya Allah mengazab kaum Lut dikarenakan penyimpangan hasrat seksual laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Allah sebutkan di ayat tersebut dan ingatlah wahai Nabi Muhammad tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya wahai kaumku kalian mendatangi fahisyah kalian melakukan kejahatan seksual fahisyah kejahatan seksual yang tidak pernah dicontohkan seorang manusia pun sebelumnya. Jadi ayat ini jelas yang menyebutkan bahwasanya tradisi homoseksual pencinta sesama jenis tersebut ini dipelopori oleh kaum Lut, kaum yang terkutuk. Pelopornya, kaum Lut. Kalian melampiaskan hasrat seksual, kalian melakukan kejahatan seksual, melakukan kebejatan yang berkaitan dengan hasrat seksual yang tidak pernah ada contohnya dari seorang pun di muka bumi ini. Jadi pelopornya mereka. Apa itu kejahatan seksualnya? Ainnakum lata'tunar rijal, karena kalian melampiaskan hasrat seksual kalian kepada laki-laki, laki-laki kepada laki-laki. Ya, perempuan kepada perempuan. Itu sebabnya. Ya. Kenapa dikatakan kalian melakukan penyimpangan seksual, kejahatan seksual? Karena kalian melampiaskan hasrat seksual kepada sesama jenis. Ini masalahnya. Jelas sekali ayatnya, wahai manusia yang berhati iblis. Ya. Fama kana jawaba qaumihi. Ya, ainnakum lata'tunar rijala sahwa. Kalian itu melampiaskan hasrat seksual kepada laki-laki. Dan kalian itu yang pertama, alasan pertama. Kemudian disebutkan kemungkaran yang berikutnya. Tapi yang pokoknya itu. Yang berikutnya kalian itu senang menjarah ya. Kalian itu senang melakukan kemungkaran-kemungkaran di tempat perkumpulan kalian. Maka kana jawab qaumih illa an qalu tinabi adzabil in kuntum sad in kuntum minas sadikin. Menantang kaum Nabi Lut. Wahai Lut, datangkan saja azab Allah. Segerakan azab Allah. Segerakan saja azab Allah. Segerakan. Kalau engkau itu benar, buktikan. Jangan ngomong doang. Jangan ngancem-ngancem doang. Nabi Lut berdoa kepada Allah. Qala rabbi insurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku terhadap orang-orang yang membuat kerusakan dengan perbuatan mereka. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim busra. Kemudian pada kesempatan yang lain Allah mengutus malaikat ke Nabi Ibrahim sebelum mengutus kepada Nabi Lut. Nabi Ibrahim diberi kabar gembira dengan kelahiran anaknya. Kemudian malaikat tersebut berkata kepada Nabi Ibrahim, "Inna muhliku ahli hadil qaryah." Wahai Nabi Ibrahim, kami ini utusan Allah, kami ini malaikat Allah yang akan mengazab kampungnya, negerinya Nabi Lut. Ya, lihat. Inna ahlaha kanu zalimin. Karena mereka itu orang-orang yang zalim. Jadi penyimpangan seksual, kalau katakan di sini zalim, bentuk kezaliman. Ya, lihat. Memang sudah ada planning untuk mengazab sebelum terbetik di hati mereka ingin memperkosa. Ya. Sudah memang ada planning rencana mau diazab. Kan zalim. Terus Nabi Ibrahim, Nabi yang berjiwa penyayang dan sangat lembut, mendebat malaikat. Ya malaikat, inna fiha lutan. Di situ ada Lut. Di situ ada pengikutnya. Orang-orang mukmin. Apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, nahnu a'lamu man fiha. Kami itu lebih tahu dari engkau siapa saja yang ada di sana. Kami tahu ada Nabi Lut, kami tahu ada pengikutnya. Tidak akan terkecoh dan meleset nantinya wahai Nabi Ibrahim. Lanu najjianna wa ahlau illa imra'atahu. Kami akan, demi Allah, kami akan selamatkan dia dan keluarganya beserta pengikutnya kecuali istrinya, dan dia akan diazab bersama orang-orang yang diazab, akan ditinggalkan. Walamma an ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhara wa qala takhaf wa la tahzan inna munajjuk wa ahlaka illa imra'atak kana minal ghabirin. Dan tatkala setelah dari Nabi Ibrahim, ya, mereka datang ke Nabi Lut. Datang. Nabi Lut khawatir. Ya, tidak nyaman dengan kedatangan tamu yang tampan rupawan tersebut. Kata malaikat, "Jangan khawatir wahai Lut, jangan sedih. Kami ini malaikat. Kami akan menyelamatkan engkau dan keluargamu serta pengikutmu kecuali istrimu. Inna munzilu ahli hadil qarya rijzam minas sama. Dan kami akan turunkan kehancuran dan kebinasaan serta kehinaan dari atas langit. Azab dari Allah atas apa yang mereka lakukan dari perbuatan melampaui batas." Iya. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun. Dan sungguh kami telah tinggalkan tanda kebesaran Allah. Ya. Yang jelas dan gamblang bagi orang-orang yang mau berakal. Artinya kalau tetap punya penyimpangan seksual tersebut, akalnya tidak dipakai sama sekali. Kemudian di surat Saffat, ya, ayat 133. Itu kesimpulannya. Lalu di surat 33 dan seterusnya. 133 dan seterusnya. Surat Al-Qamar. Ya. Kadzabat qaum Lutin bin Nudur, inna arsalna 'alaihim hasiban illa 'ala Lut, najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum batsyatana fatamaraw bin Nudur. Ya. Dan kami utus Nabi Lut. Kami irimkan azab kecuali keluarganya, dan kami selamatkan di waktu menjelang sahur sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami balas orang-orang yang bersyukur. Ya, lihat. Allah sebutkan Nabi Lut dan pengikutnya adalah orang-orang yang bersyukur. Dari sisi apa? Ya. Jadi syukur itu pengertiannya sangat luas. Syukur itu termasuk memanfaatkan nikmat Allah pada tempatnya. Ya. Salah satu bentuk syukur kita, Allah beri kita nikmat harta, maka harta tersebut diarahkan kepada hal-hal yang membuat Allah ridho, bukan hal-hal yang membuat Allah murka. Itulah salah satu syukur. Allah karuniakan nikmat badan yang sehat, mata yang sehat, mata tidak dilepaskan kepada hal-hal yang membuat Allah murka. Mata untuk hal-hal kebaikan, untuk membaca Al-Quran, bukan untuk melihat hal-hal yang mungkar. Allah SWT berikan tangan yang sehat, bukan untuk menzalimi orang lain, bukan untuk mencuri, ya, dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk membantu orang, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk perkara dunia maupun akhirat. Allah kasih kaki, kaki tidak melangkah kecuali kepada hal-hal yang membuat Allah ridha. Itu bentuk syukur. Ya. Ini kata Allah salah satu bentuk syukur. Dan tatkala Allah berikan nikmat, laki-laki memiliki pasangan wanita, itu adalah nikmat. Salah satu bentuk syukurnya, lampiaskanlah hasrat seksual tersebut pada tempatnya. Ya. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Dan tatkala laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, itu salah satu bentuk tidak syukur kepada Allah SWT. Salah satu bentuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bentuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad antaram batsyatana fatamaru bin nudur, kami telah peringatkan. Walaqad rawadu an dhaifihi fatamasna ayunam faduku adabi wa nudur. Dan ya, lihat, kaum Lut merayu-rayu Nabi Lut. Ya. Wahai Nabi, wahai Lut, kasihlah tamumu itu. Kami mau. Ya. Walaqad rawaduhu. Walaqad rawaduhu an dhaifihi. Tampan rupawan. Ya. Eman-eman disia-siakan. Ya. Lihat. Jijik. Menjijikkan. Apa kata Allah? Fatamasna ayunahum. Ini salah satu tambahan azab lagi. Selain mata hati mereka Allah memang sudah buta, mata mereka juga dibutakan. Fatamasna ayunahum. Maka kami butakan sekalian mata mereka. Tidak bisa melihat. Tidak dipakai matanya. Ini laki-laki. Ya. Ini laki-laki. Kok bisa disukai? Percuma saja dikasih mata. Butakan sekalian. Ya. Dibutakan sekalian. Fatuku adzab wa nuzur. Jadi tambahannya lengkap. Banyak macam. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Ya. Nah, itu ayat-ayat. Jelas bukan betapa mungkarnya perbuatan kaum Lut, betapa mungkarnya perbuatan kaum Nabi Lut yang melampiaskan hasrat seksual tidak pada tempatnya. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Kemudian kita lihat beberapa hadis tentang betapa bejatnya perbuatan penyimpangan hasrat seksual laki-laki senang laki-laki. Ya, kita lihat tadi di dalam ayat-ayat, banyak ayat-ayat menunjukkan betapa dahsyatnya azab kaum Lut, ya, dikarenakan penyimpangan fitrah tersebut. Ya, hilang akalnya, lemah otaknya, dan tidak ada lagi iman di hati mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, baginda Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man amila qauma lut, la'anallah man amila qauma lut salatan, semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Sekali, tiga kali. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Semoga Allah melaknat perbuatan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Tiga kali. Saking bejatnya. Laknat dari Allah dan dari Rasulnya kepada para pengikut sekte LGBT. Ya. Laknat dari Allah tiga kali. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan kejahatan seksual penyuka sesama jenis sekali. Semoga Allah melaknat penyuka sesama jenis. Semoga Allah melaknat penyuka sesama jenis tiga kali. Belum ada laknat dalam suatu hadis terhadap kebejatan lebih daripada tiga kali. Pencuri cuma sekali. Pembunuh sekali, peminum homer sekali. Pelaku penyimpangan seksual tiga kali laknat dari Allah SWT. Iya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud serta Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Siapa orang yang dia mendapati orang-orang yang melakukan, ya, perbuatan kaum Lut, laki-laki mendatangi dubur laki-laki ini, kata Rasulullah SAW, bunuhlah si pelaku dan si subjek dan objek, si pelaku dan yang dilakukan, yang gituin dan yang digituin, bunuh, kata Rasulullah SAW. Ya, dan dia lebih dahsyat dari hukum zina. Kalau hukum zina di dalam Al-Quran itu, kalau orang yang sudah menikah dirajam sampai mati, ya, dan sepakat para sahabat Rasulullah SAW, kalau dia belum menikah berzina dicambuk 100 kali cambukan. Ya. Tapi orang yang melakukan di dalam Islam, hukum Islam, hukum Islam itu yang bersumber daripada Al-Quran, hadis, dan ijma serta kias, maka para pelaku homoseksual itu dibunuh. Sepakat para ulama kaum muslimin dari semua mazhab, mau mazhab Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, sepakat dibunuh. Ya. Tidak ada satu ulama yang tidak sepakat dalam permasalahan ini, dalam semua mazhab yang teranggap, ya, di dalam Islam, sepakat dibunuh. Walaupun dia belum menikah, selama dia sudah baligh harus dibunuh. Harus dibunuh. Cuman yang terletak perbedaan pendapat di antara para sahabat dan para ulama tentang kaifiat, tata cara membunuhnya seperti apa, beda-beda paham. Tapi harus dibunuh, sepakat. Tapi bagaimana cara membunuhnya, para sahabat beda-beda paham. Saya sebutkan. Para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang homoseksual. Tapi mereka berbeda paham bagaimana cara membunuhnya. Pendapat Sayyidina Ali, pendapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat dibakar hidup-hidup, bakar, kasih bensin, bakar. Kalau dulu dibuat api yang besar, masukkan dia langsung. Ini pendapat Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalilnya apa? Al-Quran. Al-Quran menyebutkan mereka itu dilempar dengan apa? Batu yang membara dari neraka Jahannam. Ini karena kejahatan yang luar biasa. Ya. Tidak cukup dengan dipancung saja. Harus dibakar supaya kuman-kuman penyakitnya sekalian habis itu. Ya. Ini pendapat Sayyidina Ali dan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Pendapat yang kedua. Mereka pendapat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, yurma min a'la syahid wa yutba' bil hijarah, dicari tempat yang paling tinggi di kota tersebut. Mana ini di Jakarta yang paling tinggi? Monas. Dari atas Monas dilemparkan ke bawah. Kalau masih merintih, lempar batu sampai mati. Supaya dia rasakan azabnya di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat Sayyidina Ibn Abbas. Pendapat yang ketiga. Dari kalangan sahabat. Itu dibuatkan. Dalilnya apa ini? Dalilnya ada, dalilnya Al-Quran juga. Al-Quran juga. Karena di dalam Al-Quran mereka itu diangkat, ya kan? Lalu dibalik dan dibanting ke bumi. Ya. Itu berapa kilo itu diangkat ke atas. Jadi Monas itu masih lebih bagus. Berapa kilo diangkat ke atas, dibalik, dibanting. Ya, hampir saya banting. Ini itu masih ringan dibandingkan azab dari Allah. Azab Allah itu lengkap. Pertama, dipecahkan gendang telinganya. Yang kedua, dibutakan matanya. Ya. Kemudian diangkat negerinya. Disambar halilintar. Kemudian dijatuhkan ke bumi, dilempari dengan batu dari neraka Jahannam. Bisa enggak kita seperti itu? Tidak bisa. Enggak sanggup kita. Ya, jadi sahabat itu masih sangat ringan kasih hukuman. Ya, cuman dibakar itu cuman ringan, masih ringan itu. Semestinya biar lengkap, komplitkan sekalian. Komplitkan sekalian seperti azab yang ada dalam Al-Quran. Dibakar juga, dilempar juga, ditimpakan juga. Sebagian sahabat yang lain berpendapat dibuatkan dinding yang kuat dan tebal, yang tinggi, lalu orangnya ditelungkupkan, dindingnya dijatuhkan, ditimpakan kepada pelaku homoseksual tersebut. Dalilnya apa? Al-Quran juga. Allah angkat, ya kan, negerinya itu, malaikat angkat, lalu dibalik, Kalau dibalikkan berarti ditimpakan. Bung. Ke muka bumi. Ya kan? Berarti itu semuanya ada dalilnya. Walaupun kurang lengkap menurut saya. Karena versi Al-Quran itu pertama dibutakan, ditulikan, dipecahkan genang telinganya mereka. Diangkat ke atas langit, disambar petir dan halilintar. Kemudian dibalik, dilemparkan ke bumi. Iya, lengkap. Setelah dilemparkan ke bumi, dilempari batu-batu dari neraka jahanam. Tidak ada azab yang lebih pedih daripada azab kaum Lut. Iya. Ikhwan fiddin, kenapa demikian? Para sahabat Rasulullah SAW, para ulama kaum muslimin sepakat, mereka sepakat untuk membunuhnya. Membunuh. Karena demikian bejatnya ini perkara. Demikian menjijikkannya kerusakan yang ditimbulkan kaum Lut. Ya. Kejahatan ini. Ya. Jadi kalau sekiranya suatu saat negeri ini, bangsa ini sudah menganggap bahwasanya perbuatan kaum Lut penyuka sesama jenis itu adalah hal yang biasa, hal yang legal, hal yang harus diterima, maka bersiap-siaplah akan Allah azab sebagaimana azabnya kaum Lut. Ya. Sebagaimana azabnya kaum Lut. Siap-siaplah negeri kita akan Allah angkat, disambar dengan petir, dihancurkan ke bawah. Ini. Ya, betapa dahsyatnya azab Allah bagi para penyuka sesama jenis. Nauzubillah. Ya, semoga Allah SWT melindungi kaum muslimin dan umat manusia dari kejahatan ini. Kejahatan yang sudah terstruktur, yang masuk kemana-mana, propaganda yang disebarkan oleh bala tentara iblis. Ya. Dai-dai penyeru kepada lembah neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'at ila abwabi jahanam. Para penyeru ke dalam neraka jahanam. Ya. Siapa yang mengikut kepada mereka, dia akan jebloskan ke lembah neraka jahanam. Ya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.